الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian kita dari Tafsir Al-Muyassar dan kita memasuki ayat yang ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban 'alima. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Azza wa Jal menerangkan tentang dua keadaan hamba-hambanya, Ahlus Sa'adah dan Ahlus Syaqawah. Di antara mereka ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara mereka pula ada yang dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan man yasha, siapa yang Allah Azza wa Jal kehendaki. Dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki adalah ahlul iman wal amalis salih al muttaqun. Mereka lah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, musyrik, mereka bukan orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikehendaki adalah mereka yang mendapatkan rahmat, fi rahmatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dikehendakinya. Disebutkan dalam tafsir, ayyudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya ke dalam rahmatnya dan keridhaannya. Siapa mereka? Wahumul mu'minun. Mereka yang dirahmati adalah kaum mukminin. Mereka lah orang-orang yang akan merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di dalam al-jannah. Siapa saja yang masuk ke dalam jannah, maka dia masuk ke dalam al-jannah itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak seorang pun yang masuk ke dalam jannah itu karena amalannya. Amalan kita ini kurang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kesalahan sering kita lakukan, kekeliruan sering kita kerjakan. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya dengan rahmatnya. Jangan seorang magrur, dia tertipu dengan amalan yang dia lakukan. Wah, dia sudah banyak mengamalkan amalan. Dia menyangka bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Beliau telah memilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan diberikan keutamaan-keutamaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Namun beliau bersyukur kepada Allah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat membutuhkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rahmat yang khusus yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kana bil mu'minina rahiman. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin itu rahim dengan rahmatnya. Ini rahmat khusus. Di dunia mendapatkan hidayah. Di dunia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan al-jannah. Ini rahmat yang dimaksud di dalam ayat ini. Sebab ada rahmat yang lain yang sifatnya umum. Ar-rahmatul 'ammah, rahmat yang sifatnya umum ini itu didapatkan oleh keumuman manusia tanpa dibedakan yang kafir dan yang mukmin. Rahmat dalam hal kenikmatan-kenikmatan dunia, makanan, minuman, berbagai macam kenikmatan yang lainnya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak merasakan rahmat yang khusus kecuali orang-orang yang diridai Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu beliau disebutkan dalam tafsir ini fi rahmatihi wa ridwanihi, ke dalam rahmat Allah dan ridaannya, keridaan Allah Azza wa Jalla. Wahumul mu'minun, dan mereka adalah kaum mukminin yang mendapatkan rahmat itu. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Wadh-dhalimin, dan orang-orang yang zalim di sini adh-dhalimin dalam keadaan mansub. Sebagian para ulama mentakdir dia mansub li fi'lin mahdhuf. Takdirnya wa yu'adzibuz zalimin. Allah menyiksa orang-orang yang zalim. Al-musyrikin, al-kafirin, al-mu'tadin. Maka mereka ini orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim, yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang zalim untuk menyelesaikan dengan kalimat sebelumnya yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Oleh karena itu setelahnya wadh-dhalimin disebutkan dalam bentuk mansub. Mansub li fi'lin mahdhuf. Wadh-dhalimin, dan Allah mengazab orang-orang yang zalim, a'adda lahum 'adzaban alima. A'adda lahum, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka azaban alima, siksaan yang pedih. Disebutkan dalam tafsir wa a'adda lidh-dhalimin al-mutajawizina hudud Allah azaban muji'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim, yang zalim, yang musyrik, yang kafir, yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mempersiapkan pula untuk mereka azaban muji'an, siksaan yang menyakitkan, siksaan yang sangat pedih. Ya. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim siksaan, yaitu neraka, yang menunjukkan bahwa neraka sekarang ini sudah ada. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam bentuk fi'il madhi, telah menyiapkan, Allah telah menyiapkan untuk mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga al-jannah Oleh karena itu disiapkan wa'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Neraka wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka ini menguatkan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Al-jannatu wal-naru makhluqatani mawjudatani la tafnayani wala tabidani. Ini sepakat ahlu sunnah di atas aqidah ini. Surga, neraka itu makhluk telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini telah ada dan tidak akan punah. Tidak akan punah. Yang menyelisihi dari kalangan kaum Mu'tazilah yang mengingkari bahwa surga dan neraka telah diciptakan sekarang. Ini termasuk perkara gaib. Dan dalam hal-hal yang sifatnya gaib, kewajiban kita sebagai muslim adalah kembali kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jika Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita, maka yang wajib bagi seorang muslim sam'an wa ta'ah. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara akal, dalam artian akal la madkhala fi. Ya. Tidak bisa membahasnya semata-mata dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya kawan, kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari suratul insan. Dan diharapkan bagi ikhwan yang belum menghafal agar menghafalnya ya. Meskipun tidak disetor ya tetap dihafal. Ya, karena ini surah yang bagus sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin membacanya pada setiap hari Jumat di subuh hari bersama dengan surah As-Sajdah. Tayyib wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.